Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu salihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Islam yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain daripada keikhlasan di dalam beramal, juga dampak dari sebuah amal. Coba kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ma salakakum fi saqar, apa yang membuatkan kamu masuk ke neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, tidak sholat katanya. Padahal sholat. Tidak sholat, padahal sholat. Maka ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu kebaikan? Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah budi, baiknya budi pekerti. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita saum ternyata perbuatan kita tidak seperti orang yang saum. Apa? Misalnya marahnya, kemudian perilaku-perilaku yang lain. Jadi jangan sampai kita hidup ada di dalam Islam tapi mohon maaf. Mohon maaf karena orang Islam, al-Islam man salima muslimun. Orang Islam adalah orang yang bisa menyelamatkan orang muslim atau orang yang lain min lisani wa yadi, dari lisan dan dari tangannya, dari perbuatannya. Dia tidak menyakiti orang lain, itu seperti itu. Maka sidang tarawih rahimakumullah, kita kembali lagi kepada kita. Apa buah amal? Apa buah saum yang sudah kita lakukan ini? Apa buah sholat yang sudah kita lakukan ini? Apa buahnya? Mama sabar Tuhan. Apa buahnya yang kita lakukan? Jadi kalau kita misalnya ternyata di dalam Islam lebih bengis daripada yang lain, tentu saja ini tidak baik. Misalnya ada orang yang belum disunat dan itu Cina misalnya. Kejar, kejar kita sunat. Ayo kita kan pada disunat. Padahal itu tidak seperti itu. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau orang yang retel, kalau orang yang pahamnya adalah paham tekstual yang disebut tangan, ya tangan ini. Jadi tangan. Tangan ini. Orang tidak saum langsung rubah-rubah dengan tangannya, dipukul pah. Kenapa saya? Anda pukul saya? Lihat hadis nih, hadis. Hadis nih, tahu enggak? Dibacain hadis nih. Man ramin kumungkaran bayu-bayir dia. Barang siapa yang melihat kumungkaran maka rubah dengan tangan. Tahu enggak tangan itu? Ini, tahu ini. Tentu saja ini tidak baik. Lihat. Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Berangkatlah anda berdua Musa dengan Harun ke Fir'aun. Tuh, rubah Fir'aun. Apa kata-katanya? Faqula lahu qawlan layyinan. Berkatlah anda berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Ke Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Bayangkan. Ini kepada muslim yang lain. Kepada muslim, masih jadi muslim. Masya Allah. Hei, kamu ahli neraka sini. Emang dia ahli surga? Masya Allah. Baru sedikit aja dosa yang dia lakukan, kemudian hitungannya atau panggilannya ahli neraka. Tentu saja ini tidak baik, karena di dunia ini tidak ada timbangan dosa. Hanya ada timbangan emas. Itu. Iya kan? Tidak ada timbangan dosa. Nggak ada neto, bruto, nggak ada. Maka mohon maaf, kita tidak bisa menilai seseorang bahwa dia itu, hei, si pendosa besar. Bisa jadi dia malam-malam yang telah tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Maka ini sedang tarawih rahimakumullah harus jadi buah bagi kita di dalam saum. Jangan sampai saum kita ternyata dinilai tidak saum. Bacaan kita baca Quran dinilai tidak baca Quran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu." Banyak orang yang baca Quran dan Al-Qur'annya melaknat diri. Maka sidang tarawih rahmatullah kembali lagi buahnya, buahnya. Apa buahnya? Maka sidang Jumat lagi. Sidang tarawih rahmatullah. Karena ada orang yang ketika dia melihat orang lain berbuat baik, dia tidak senang dengan perbuatan baik orang lain. Ada salah satu kelompok itu tersesat dalam sebuah pulau. Dalam sebuah pulau tersesat, akhirnya ditangkap tuh sama penduduk asli dalam pulau itu. Ini empat orang DKM atau kami center terdampar dalam sebuah pulau. Dalam sebuah pulau itu ditangkap oleh penduduk asli dalam pulau tersebut. Ditangkaplah orang pertama sama penduduk asli. Kalian akan aku bunuh kecuali kalau Anda memberikan makan yang paling enak kepada saya, kata ketua suku itu. Akhirnya, karena yang ditangkap itu memberikan janji baik, Paduka akan saya penuhi janjinya. Pokoknya Paduka akan saya kasih makanan yang paling enak. Akhirnya dilepas. Alhamdulillah. Ya, kata yang pertama awas. Yang kedua, ketiga, keempat juga pasti ditangkep. Ternyata betul. Kedua, ketiga, keempat juga ketangkep itu. Sama penduduk asli. Akhirnya yang pertama nyari-nyari makanan. Wah, nyari makanan. Alhamdulillah ketemu makanan. Ternyata makanannya bukan makanan yang biasa, ternyata hanya buah nanas. Dibawalah buah nanas itu. Paduka, ini buah nanas, makanan yang paling enak. Kata si penduduk asli, ah ini mah makan tiap hari. Akhirnya disuruh buka baju, Pak. Dirobek bajunya. Kemudian itu nanas digosok ke badannya. Ah, digosok lagi. Ah. Kemudian ketiga kali dia tertawa. Enggak tahu tapi tertawa dia yang ketiga kalinya. Apa sebabnya? Sebab dia lihat temannya bawa durian. Dia enggak kebayang kalau digosok dengan durian. Artinya ada orang yang ketika dia mendapatkan penderitaan, tapi dengan penderitaan itu dia tertawa. Kenapa? Karena melihat temannya menderita lebih daripada dirinya. Harusnya ketika kita melihat penderitaan orang lain, harusnya kembali kepada kita. Ya Allah, saya kalau mendapatkan penderitaan seperti itu, saya tidak akan kuat. Tapi kalau orang yang sombong, kalau orang yang ria, kalau orang yang hasud, memang begitu sifatnya. Dia al-kufi rusani syaitan, dia jatuh kepada lingkaran setan. Itu begitu. Walaupun dia menderita, tapi dia tidak rasakan penderitaan itu. Karena apa? Karena lihat temannya lebih menderita begitu. Jadi akhirnya masuk ke lingkaran setan, sama-sama menderita kan begitu. Maka sidang tarawih rahimakumullah kembali lagi kepada kita. Apa buahnya saum? Yang pertama harusnya buah saum itu kita kasirul haya, lebih banyak malu. Malu kita selama ini lebih banyak kenyang daripada laparnya. Malu kita kepada orang-orang yang hari ini tidak mendapatkan makanan sementara kita hanya memindahkan jadwal makan. Malu. Bukankah al-hayau subatul minal iman? Bahwa malu itu adalah sebagian daripada cabang iman. Ketika hari ini tidak ada, banyak sekali orang yang sudah hilang rasa malu. Tidak malu lagi. Ketika maksiat terang-terangan, tidak malu lagi. Kalau sudah dicabut rasa malu, berarti sudah dicabut iman. Oleh sebab itu, sidang tarawih rahimakumullah kembali lagi kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak semakin banyak mentertawakan penderitaan orang lain. Sebaliknya, kita kembali kepada diri kita, bahwa kita pun kalau menderita seperti itu, akan lebih bersedih. Lihat Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah punya sifat, sifat. Sifat keluh kesah. Idza masahu syarru jazua, ditimpa masalah amat sangat mengeluh. Wa idza masahu khairu manua, apabila dia ditimpa dengan kebaikan, manua dia kikir. Tapi dikecualikan oleh Allah, illal musallin, kecuali orang yang salat. Lihat, manusia diciptakan oleh Allah punya sifat-sifat. Mohon maaf. Sifat dari ini apa, Pak? Sifatnya. Apa ini, Pak? Warna apa ini? Warna hijau. Kalau saya cacing, oh biru. Oh, alhamdulillah berarti sepakat ya. Oh, berarti ini biru. Warna biru ini saya cat dengan merah, berarti ini jadi warna hijau lagi kan begitu. Warna merah atau hitam misalnya. Ini saya cat dengan hitam. Oh, jadi nempel hitam. Berarti yang asli tadi sudah hilang. Sifat, sifat itu bisa hilang. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah resep kepada kita. Kalau kita tidak ingin banyak mengeluh, mengeluh, mengeluh. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Kecuali orang-orang yang salat, coba lihat. Kan kita sedikit-sedikit mengeluh. Macet misalnya, macet misalnya. Kita keluar dari sini, udah macet, mengeluh dongkol. Kemana sih? Ini orang tuh pada mau kemana? Kalau saya udah jelas, mau ke kantor, tahu? Ini dia udah marah-marah kepada orang lain. Padahal sudah jelas, macet, kan begitu. Coba, kita bawa mobil, ternyata walaupun mobilnya termahal, tapi ternyata dirinya terendah. Setiap orang, dia butuh. Ini Honda di depan lagi. Ini mau kemana nih? Masih mending ini Harley ini. Ini Honda ini 70 ini mau kemana ini? Coba. Padahal dia itu tidak ngeridit kan itu. Dia pakai mobil yang mahal tapi kredit. Mending Honda 70. Coba. Allahu Akbar. Gak usah mencela. Gak usah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela makanan pun jangan mencela paling kepada orang lain. Ini kembali lagi ternyata perbuatan. Perbuatan, perbuatan, perbuatan. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ketika ditanya oleh seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, duluni ala amalin idza amiltu dakhala al-jannah." Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal, apabila aku beramal dengan amal itu maka aku masuk surga." Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Faqala, kun muhsinan." Jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana aku disebut orang baik?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanya, tanya ke tetanggamu." Tanya ke tetangga. Terus gimana? Tanya ke tetangga. Tanya ke tetanggamu. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Karena mohon maaf, tidak sedikit orang yang ingin mencapai, yuk kita persatukan umat Islam, tapi dengan adik ngakur. Dengan adik ngakur, dia ingin mempersatukan umat Islam dengan adiknya ngakur. Mari kita hidup dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan ustaz saling mengutuk. Tahu, jangan terawih ke sana. Tidak sah dong. Kenapa tidak sah? Coba lihat tuh. Lihat. Dia berjenggot aja tapi gak ada ilmunya, tahu gak? Berjenggot aja. Gak ada ilmunya. Sudah, jangan terawih. Di sini terawih. Wah, di sini. Hebat. Tuh, udah mulai. Udah mulai. Dia mencela. Padahal kalau kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubah, tanya, maka harus dengan ilmu. Ada seorang santri. Ini santri. Santri ini karena memegang prinsip gurunya, kata gurunya, "Rubahlah, katakan kebenaran itu walaupun pahit dimanapun." Datang ke rumahnya, Pak, ke kampungnya. Apa yang terjadi? Ternyata khotibnya itu berbicara hadis-hadis palsu, bid'ah semua. Akhirnya sang pemuda itu berdiri ketika Jumatan. "Wahai para hadirin semua, ketahuilah bahwa khotib yang di mimbar itu pendusta. Barang siapa yang mengikuti dia, maka masuk neraka. Akhirnya dipukulin oleh semua jemaah. Sampai memar. Datanglah ke gurunya. Wahai guruku, lihat nih. Gara-gara dakwah. Gara-gara mengatakan bahwa kebenaran itu walaupun pahit. Lihat, lihat. Itu udah memar di mana-mana. Akhirnya kata gurunya, baik, saya yang akan datang. Akhirnya gurunya yang datang ke kampung itu. Oh, ternyata apa yang terjadi? Ketika didengerin oleh gurunya, ternyata khotibnya lebih lagi. Hadisnya hadis munkar semua. Akhirnya gurunya itu bangkit. Wahai jemaah Jumat, ketahuilah bahwa khotib ini ahli surga. Barang siapa yang bisa membawa jenggotnya satu lembar, maka akan sama-sama di surga. Akhirnya dicabut handuk. Jenggotnya itu satu lembar. Sampai khotib itu teler di belakang. Waduh. Didekatilah oleh sang kiai yang bijak ini. Hai khotib, kalau kamu berdosa lagi, bukan jenggotmu yang rontok, tapi lehermu tuh. Dia punya ilmu. Santri yang tadi itu kurang punya ilmu. Ujungnya babak belur. Tapi ternyata kiainya itu tidak babak belur. Dia yang punya belur. Ada ilmu. Maka sedang terawih rahimahullah. Yang pertama, apa buahnya dari saum? Apa yang kita ambil ilmu dari saum ini? Sudah ilmu apa yang kita kuasai ketika kita Ramadan ini? Apa ilmu? Coba lihat. Harusnya dengan Ramadan ini kita semakin yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak pernah nanam kurma? Belum pernah nanam kurma. Pohonnya juga belum lihat. Tapi ternyata kita bisa makan tuh buah kurma. Didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya semakin yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak nanam aja sudah makan kurma tuh. Harusnya yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap apapun yang ada di dalam kita, harusnya semakin yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kalau Allah ingin berikan, walaupun jauh, walaupun tidak terbayang, Allah dekatkan gitu. Harusnya semakin yakin. Maka apa yang sudah kita raih, ilmu apa dengan Ramadan ini? Jangan sampai Ramadan lewat, tidak ada ilmu yang kita raih. Coba lihat, Allahu Akbar, lihat. Ketika buka, Masya Allah, padahal itu buka dengan es kelapa. Padahal di Jakarta ini, di sini, sebelah sana, tidak ada pohon kelapa. Didekatkan oleh Allah. Dari mana? Dari Lampung atau dari mana? Dari mana? Datang ke Jakarta. Kurang apa sih kita? Tahu nggak kurang kita? Tahu kurangkan kita? Kurang ajar gitu? Kurang ajar dengan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ribuan Allah berikan nikmat, tidak minta udah dikasih oleh Allah. Apalagi kalau minta? Kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jagalah telinga saya, jagalah hidung saya. Berapa puluh makhluk hidup yang masuk ke telinga kita? Berapa? Semut mana yang pernah kita masuk? Yang pernah masuk ke telinga kita? Tidak ada. Tidak minta kepada Allah. Apalagi kalau minta. Maka ayat selanjutnya Ramadan ini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya Muhammad tentang aku, katakan aku dengar. Harusnya kita semakin yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya semakin yakin dengan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak nanam kelapa, Allah dekatkan ketika kita mau makan kelapa. Subhanallah. Maka sidang terahirumakumullah, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semakin malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita minta, Allah beri. Apalagi kalau minta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah benci kepada orang yang tidak minta itu. Oleh sebab itu, harusnya semakin hari semakin banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah bosan dengan permintaan seorang hamba. Sebaliknya, orang yang tidak pernah minta kepada Allah adalah orang yang sombong. Terima kasih, mudah-mudahan guruku Bapak Ustaz Umar Makan. Terima kasih Bapak Ustaz Hendra. Terima kasih dan Ustaz-Ustaz yang lain. Saya tidak layak untuk di depan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.